ada sayangi. Biar sekarang subah rubah, cerita cinta susing sama, mar tetap kan masih beralih. Sing bisa tipu rasa sayang, ale masih kita pun sayang. Bukan cuma mulu pono kata, tapi betul beta masih cinta par ale. Katong dua sudah pisah, nona, jangan sampai ale del kombeta. Biar dong bilang apalai cuma per ale saja, hati sing bisa palente. Setiap hari cuma pikir yo ale. Katong dua sudah pisah.